Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina liyazdadu imanina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah kajian zuhur Majlis Taklim Telkomsel yang mudah-mudahan hari ini senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini segala niat yang sudah dihadirkan sejak doa di malam pada salat tahajud, mungkin ada sebagian tadi dikabulkan oleh Allah, atau mungkin ada yang sudah dikabulkan oleh Allah, atau mungkin masih ada di luar Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun, di atas segala keinginan kita itu, kita meletakkan tetap keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah akan berikan pada kita sebagai seorang mukmin, kita senantiasa akan menerimanya. Karena tidak selamanya Allah memberikan kepada manusia itu adalah kenikmatan, namun terkadang Allah memberikan manusia juga berupa ujian. Salat dan salam kita aturkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya, kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu berbahagia. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk pada penghujung atau di ujung-ujung berakhirnya tahun Hijriah 1434 Hijriah. Sekarang kita masuk di tanggal-tanggal ujung bulan Zulqa'idah. Sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah. Ada perenungan yang paling dalam dalam perjalanan waktu kita adalah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memanjangkan usia kita, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memiskinkan usia kita. Karena semakin waktu bergerak, semakin jam yang terus bergerak, tahun terus bergerak, yang bertambah nampak adalah penambahan angka usia kita. Tapi secara kualitas yang ada pada diri kita, semuanya serba berkurang. Mungkin yang sekarang rambutnya telah memutih, yang sekarang mulai sering batuk-batuk, yang mungkin sekarang kalau ngaji enggak betah duduk tegak, sudah terasa tiga utusan malaikat sakratul maut. Karena kan Nabi Yakub pernah mengatakan, dan Israel pernah menyampaikan pada Nabi Yakub, ada tiga utusan kematian: rambut yang memutih, badan yang mudah sakit, lalu tubuh yang semakin bungkuk. Nah, kalau tiga ini sudah ada di antara kita, mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita semakin mendekati sebuah kenyataan dalam hidup kita, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke jagat muka bumi ini bukan sekedar untuk menikmati dunia, tapi kita sudah tengah takdirnya, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua pasti akan mati. Ketika orang-orang yang berada di Mesir, mereka mengatakan bahwa dimanapun kami berada, kami pasti akan mati. Di rumah kami mati, dimanapun kami akan mati. Maka takdir kami sudah jelas, kami akan mati. Setelah kami sadar bahwa kami akan mati, tinggal kami memilih bagaimana cara kami mati dan di mana kami mati. Tapi urusan kematiannya itu, takdirnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalimat itu pun juga sama bagi kita. Kita ini semua sama takdirnya. Jadi kita pasti akan mati. Dimanapun kita pasti juga akan mati. Cuma kalau boleh kita mengatakan pada Allah sebagaimana bentuk doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Dengan akal sehat kita ini kita berpikir kami ingin mati dalam kondisi beramal baik, di tempat yang baik, dalam kondisi yang senantiasa dalam perbuatan baik. Nah itulah sebabnya yang bisa menentukan cara ending itu mengada tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi proses pergulirannya kita yang mengerjakannya. Nah kebetulan kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bisa yang terbiasa berbuat kebaikan, maka insyaallah dia senantiasa berada pada kebaikan. Jika kita rajin sholat jumat berjamaah, rajin zuhur berjamaah, kajian zuhur berjamaah, maka insyaallah nanti kematian akan menjemput kita ketika sedang zuhur berjamaah. Masalahnya kapan, wallahualam bisa. Ya mudah-mudahan pekan depan. Atau mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang. Atau mudah-mudahan nanti kalau dia sudah kiamat baru kita meninggal saat kajian zuhur. Tapi poinnya adalah bangunkan kesadaran bahwa takdir kita semua sama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara kalian yang tidak ditetapkan atas kalian surga atau neraka. Lalu sahabat berkata, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah. Lah, tidak. Kita tidak boleh pasrah walaupun Allah sudah menentukan atas kita surga atau neraka. Karena ketentuan itu gaib. Dan kata Rasulullah SAW, yang gaib itu baik bagi kalian. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita tidak tahu apa ujung nasib kita, maka indahnya hidup ini manakala kita berikhtiar mengejar apa yang baik itu. Mudah-mudahan yang baik itu adalah takdir kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan proses ini adalah proses menuju thariqul jannah, jalan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi berbahagia itu sebabnya ketika kita menyadari hakikat perjalanan hidup kita semakin dekat, maka izinkanlah pada kesempatan hari ini saya dan kita semua untuk coba memahami, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih ridha. Apa sebabnya? Dalam sebuah riwayat Muhammad bin Muqatil menceritakan Imam Abu Hanifah pernah kedatangan seorang tamu yang Abu Hanifah tidak kenal tamu itu, tapi tamu itu begitu kenal dengan Abu Hanifah. Lalu kemudian tamu ini menanyakan 7 hal kepada Abu Hanifah. Satu di antara 7 itu adalah sang tamu bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, bagaimanakah pendapat engkau jika ada orang ahli ibadah, dia tidak mengharapkan surga dan dia tidak takut pada api neraka. Dia tidak mengharapkan surga dan dia tidak takut pada api neraka. Sedangkan lazimnya kalau kita sholat, kalau kita beribadah, kita minta sama Allah apa itu minta masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Walau kadang-kadang kita doanya memakai doanya Rabi'ah al-Adawiyah agar kita lebih sufi dan lebih sahdu. Ya Allah, aku tidak layak masuk ke surga, tapi aku tidak sanggup masuk api neraka. Ya, jadi masalah malaikatnya. Ini orang minta apa? Surga tidak layak, neraka tidak mau. Kalau yang baca doa itu Rabi'ah al-Adawiyah, Allah tahu ngerti maksudnya. Ini orang yang sangat suci jiwanya, orang yang sudah jelas ma'rifatnya, sudah jelas dunianya adalah Allah. Tapi buat kita yang kadang-kadang sholatnya di awal waktu bermasalah, buat kita yang kadang-kadang sholatnya di awal waktu bermasalah, mungkin masih awal waktu mah sholat zuhur di awal asar, sholat asar di awal maghrib dan seterusnya. Itulah makanya kita sadar perjalanan hidup kita bukan mengejar karir kita impikan, bukan sedang mengejar apa yang menjadi objek mimpi dan cita-cita besar kita. Sebagaimana beberapa waktu lalu banyak orang BBM saya, Ustaz doakan saya tahun 2015 saya wisuda, 2020 gaji saya sebulan 1 juta 30 juta rupiah, 2022 gaji saya per bulan 1 miliar 50 juta infak berjalan pisah bidillah. Doakan Ustaz. Amin. Selesai ini. Gak usah panjang-panjang, Amin. Ini manusia sedang mengejar mimpinya. Tapi mimpi yang paling bakal terwujud adalah kita semua pasti akan mati. Dan ternyata untuk menjadi kematian indah itu adalah menjadi pribadi yang jauh lebih ridho. Sehingga Abu Hanifah mengatakan kepada orang bertanya itu, bisu inilah orang-orang ahli ibadah yang benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau katakan padaku, dia ahli ibadah tapi tidak mengharapkan surga, dia ahli ibadah tapi tidak takut pada api neraka. Karena yang dia harapkan bukan surga, yang dia takutkan bukan api neraka, yang dia harapkan, yang dia takutkan adalah Allah. Bukan itu, Allah dulu. Agar Allah memberikan itu. Nah, itu baru jelas kalimatnya. Dan yang berbahagia, itulah makanya ternyata membuat kita jauh lebih menjadi orang-orang yang mempersiapkan dalam kehidupan kita adalah menjadi pribadi yang jauh lebih ridho. Dan Allah hadirkan ini Zulhijjah, Allah jadikan momentum Idul Adha di dalamnya. Ternyata proses terjadi semua di balik peristiwa Zulhijjah dan Idul Adha itu membuat manusia menjadi orang-orang jauh lebih ridho. Itu sebabnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 yang masyhur, Allah katakan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Saya dan bapak mungkin tidak mengerti bahasa Arab secara baik, walaupun kita bisa bahasa Arab, mungkin bahasa Arab Al-Fatihah. Kalau ditanya ihdinas siratal mustaqim, kita jawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan gitu, ihdinas siratal mustaqim. Yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi dalam kaidah pelajaran bahasa Arab Al-Qur'an ini akan saya jelaskan, wa minan nasi may yasli nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Jika ayat Al-Qur'an awal kalimatnya diawali kata min, maka min ini maknanya min tabqit, artinya sebahagia. Yang kalau diartikan wa minan nasi may yasri, dan ada di antara sebagian manusia. Dan diperjelas kemudian, jika di awal ayatnya itu kata min dan konteks ayatnya itulah ayat kebaikan, maka sebahagian dimaksud itu ada sebagian kecil. Saya ulangi, jika awalnya kata min dan konteks ayatnya adalah kebaikan, maka makna minnya adalah sebahagian kecil. Kalau pakai terjemahan yang tersaji di sini adalah wa minan nasi may yasli nafsahu ibtigha'a mardhatillah, maka dikaji secara bahasa tafsir adalah dan di antara sebahagian kecil manusia. Karena ayat ini bicara masalah kebaikan. Itu makanya kalau sekedar kita baca terjemahan tersaji, tidak sampai jiwa itu tersentuh. Tapi kalau kita mengkaji dengan pendekatan tafsir yang baik, maka jiwa kita akan tersentuh. Nyata makna ayat ini adalah wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, dari sekian banyak orang yang minta ridha Allah, namun hanya sebagian kecil saja mendapatkan ridha itu. Lantaran mereka sudah mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sebagian kecil itu adalah kita di sini. Asalkan betul-betul niatnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan setara mengorbankan jiwa. Dalam makna nilainya jahada, yang berarti sungguh. Makanya orang ridho itu ngajinya sungguh-sungguh. Ngantuk dilawan, pegel dilawan, lihat jam ditahan-tahan. Ini lihat jam, lihat jam, megang perut, nelfon gaduh-gaduh, sisa jam satu ini repot juga. Itulah makanya ketika kita betul-betul ingin mendapatkan ridho Allah, sungguh-sungguh. Nah, ayat yang indah ujungnya wallahu ra'ukum bil ibad. Subhanallah. Allah mengatakan Allah itu sangat santun pada hambanya. Sedangkan kita selama ini kalau diuji sama Allah merasa Allah begitu sangat kejam. Ya Allah, anak pertama ku durhaka, anak kedua durhaka, anak ketiga durhaka, keempat durhaka, kelima durhaka, istri pertama durhaka, kedua belum ada. Jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa maaf, mungkin menduga Allah zalim pada hambanya. Tapi Allah kata dalam ayat ini wallahu ra'ufun bil ibad, Allah santun pada hambanya. Untuk berbahagia, ternyata ketika kita punya hajat besar di ujung kehidupan kita, kita wafat dalam kondisi mencari ridha Allah, namun kita ridha Allah itu hanya diberikan pada sebagian kecil manusia. Nah, oleh karena itu makanya kita berharap karena kita adalah kita termasuk sebagian kecil itu. Kita menjemput takdir itu bahwa saya adalah sebagian kecil manusia mendapatkan ridha ridha Allah dengan konsekuensi selama saya masih hidup, saya akan mengorbankan jiwa saya untuk mendapatkan mardhatillah. Dan dengan giginya perjuangan itu, Allah katakan wallahu raufum bil ibad. Karena resiko pengorbanan adalah ketika kita diuji Allah sedang kemiskinan, tidak ada satu pun di antara kita yang mau miskin. Tapi jika kita miskin lalu bersabar dan tetap taat kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan ridha Allah. Tidak ada orang yang mau tiba-tiba promosi karirnya bagus tiba-tiba hancur, tidak ada yang mau. Tapi jika dia bisa menerima kondisi itu dengan sabar dan ridha Allah, maka insya Allah orang yang mendapatkan mardhatillah. Tapi di tengah pengorbanan itu, Allah katakan wallahu raufum bil ibad. Allah tetap santun pada hambanya, tetap sayang kepada hambanya. Salah seorang ulama bernama Ustaz Makmur Hasanuddin mengatakan, ternyata manusia dihadirkan Allah ke jagat raya ini bukan sekedar untuk menikmati kehidupannya, sebagaimana Allah karuniakan bumi, langit, samudra, hutan, makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah sajikan bagi manusia. Tapi juga ternyata di balik kehadiran manusia di jagat budi ini adalah Allah menguji kita. Dan ternyata kita temukan ketika dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya itu adalah sebuah kenikmatan hidup, tapi ada ujian hidup membuat kita semakin matang. Mengapa kita hari tidak mau sakit? Karena kita pernah sakit dan kita ngerti betul betapa rasa hati, berapa rasanya sakit. Ketika dulu kita ngelamar kerja di mana-mana selalu ditolak, lalu kita berpikir kenapa ditolak, ternyata ada jadi solusi. Ternyata di balik semua ujian itu adalah membuat kehidupan kita semakin baik, membuat jiwa kita semakin matang. Dalam konteks manawiyah hidup manusia, dia akan berpikir bahwa tidak ada konteks hidup ini akan selalu adanya kenikmatan, dan hanya pasti ada ujian. Makanya kita tidak perlu belajar sama Maria Teguh Salam super. Membaca Al-Quran saya sudah sangat super. Bahwa Allah menghadirkan manusia ke jagat raya ini bukan saja menikmati hidup, tapi juga dia bisa menikmati ujian dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu makanya ketika kita sadar kita hadir jagat raya ini diuji oleh Allah, dan tidak semua hadiah kita raih kenikmatan, maka sadarlah, pahamilah bahwa kita hadir ke jagat ini bukan sekedar cuma diberikan kenikmatan, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhwan Shadiq mengatakan bahwa ujian itu adalah takdir yang tidak bisa dihindarkan. Saya waktu sempat nonton acara di TVRI, walaupun saya tidak secara khusus nonton, lagi pindah-pindah channel karena bosan ke acara Global TV, film ini, film-film, tiba-tiba di TVRI ada Felix Show. Acara apa itu ya? Felix Show itu? Inspirasi Iman. Inspirasi Iman. Karena saya lagi di pertengahan, dia masih dulu berdamai dengan masalah. Berdamai dengan masalah. Saya jadi ingat kalimat ini, bahwa ujian itu atau masalah adalah takdir tidak bisa dihindarkan. Walaupun saya tidak nonton semuanya, dan sebenarnya karena saya harus tidur, berarti acara malam, acara bagus malam-malam, kurang bagus juga ini, acara bagus tapi malam ini berapa ya? Jam... apaan betul? Produsernya itu kok produsernya? Malam ini. Ini langsung kemarin berat Felix Saul. Diterusin lah. Nah, ujian adalah takdir tidak bisa dihindarkan. Artinya apa? Bahwa kita sadar bahwa Allah pasti akan menguji kita, makanya kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa mengelak, atau kita tidak bisa membuat masalah atau membuat ujian. Maka nikmatilah ujian itu. Dan cara menikmati ujian itu adalah menjadi hamba yang ridho. Saya tidak tahu permasalahan Felix Show sampai akhirnya, tapi sempat ngomong, mari berdamai dengan masalah. Lalu saya ganti channel lagi. Apa sebabnya? Karena saya sudah berdamai dengan masalah. Mungkin yang nonton orang yang masih berdamai dengan masalah, saya rubah channelnya. Kecuali saya masih ribut masalah, saya nonton channel Felix Show. Karena saya sudah berdamai, jadi saya pindah channel. Nah, ternyata untuk bisa menikmati itu semua dan menjadi hamba yang ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah hasil dari cinta mukmin kepada Allah, yang cinta bermakna menerima sebuah keinginan dan tuntutan dari cinta Allah. Tuntutan kehendak Allah ini dapat dalam, maksudnya apa? Kalau kita tidak memahami bahwa takdir itu tidak bisa dihindarkan, masalah itu tidak bisa kita hindarkan, lalu ujian itu akan menimpa diri kita, maka tidak pilihan lain agar bisa hidup tenang di jagat raya ini adalah menjadi pribadi yang ridho. Apa itu? Menerima apapun. ketentuan Allah, nerima apapun besar Allah. Hanya ini persoalannya. Takdir ujian itu adalah takdir tidak bisa dihindarkan. Melawannya kita tambah dekat dengan masalah, menghindarinya bertemu lagi dengan masalah. Itulah makanya pribadi orang ridho itu adalah pribadi orang yang bisa berdamai dengan masalah. Karena apa? Semua dianggap apapun ini semua adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk imannya kepada Allah, sebagai bentuk cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bapak yakin kepada Allah, dan Allah katakan pada kita bahwa takdir itu atau ujian itu pasti menimpa kita, maka kita terima. Ya Allah, saya cinta kepada engkau, dan kau katakan kami pasti akan diuji, kami siap dengan ujian itu. Apalagi kepada Allah hibur kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam kajian ini ada tiga bentuk keridhaan. Nanti akan kita kaitkan dengan peristiwa Zulhijjah, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang pertama ada ridho atas apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta. Bahasa Arabnya adalah ma aradallahu bin ma aradallahu bil kauni. Kita harus ridho atas apapun ketetapan Allah di atas alam semesta ini. Ilustrasi yang paling mudah begini. Jam 10 Jakarta begitu sangat panas. Dan sekarang jauh lebih panas. Mungkin satu sebab kenapa kita sholat di tempat ini adalah malas keluar dari gedung. Keluar berarti melawan hawa panas. Keluar berarti mempasrahkan kulit yang lembut ini terkena sengatan matahari. Berarti memasrahkan kulit yang sudah bagus ini sendiri lotion harus hitam karena sengatan matahari. Nah kalau pribadi hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang Allah berikan kepada manusia di jagat raya ini dia menerima. Ketika suhu Jakarta panasnya luar biasa, dia katakan kepada Allah, ya Allah, dunia saja panasnya seperti ini, apalagi panasnya alam kubur, apalagi panasnya padang maksyar, apalagi panasnya api neraka. Maka muncullah jiwa-jiwa yang redha, ya Allah, saya lebih menerima panasnya di dunia dibandingkan dengan panasnya api neraka. Maka saya pernah berjaya tempat ini, kalau saya pernah, kalau belum pernah ingatkan saya. Ketika umroh 29 Juni kemarin, ketika kita nginap di Jam Tower, yang pernah dia itu nginap pasti enak betul, teduh, sejuk, sampai lupa ajan, karena AC-nya enak betul. Di Jam Tower itu ada dapur bisa masak, ada kamar dua, TV gede, melihat Ka'bah sudah dikawal, belum mulai sholat, atau belum mulai. Karena saya langsung melihat Masjidil Haram. Ketika waktu Jum'ah turun dari Jam Tower, tertahanlah mereka di pinggir-pinggir mall. Karena tertera di pintu King Abdul Aziz, suhu Mekah 50 derajat, hampir 50 derajat Celsius. Pusing semuanya. Termasuk saya. Abu sudah itu bikin juga. Panas banget ya. Iya Ustaz. Ustaz, iya. Boleh gak sholat di mall saja? Awah. Ustaz ditanya awah melulu. Boleh gak Ustaz? Awah. Karena nanya juga Ustaz juga. Masa sama Ustaz kayak tanya? Bilang, ah, ini jalan-jalan. Ada yang berjalan ke King Abdul Aziz, ada yang tertahan di mall dan sholat zuhur di situ. Apa maknanya? Seharusnya orang memiliki konsep ini, ma'aradallahu bil kauni. Allah kasih alam sepanas ini pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin berikan ini kepada manusia, kecuali manusia mau mengambil pelajaran jika dia betul-betul beriman kepada Allah dan betul-betul mencintai Allah. Sama kalimat tadi, ya Allah, panasnya dunia saja seperti ini, apalagi panasnya alam kubur, apalagi panasnya padang maksyar, apalagi panasnya api. Jarak ubun-ubun kita dengan matahari hanya satu jengkal di padang maksyar. Di mana kita berlindung? Jika kita ada di dunia atau ada di Jam Tower, bisa kembali ke hotel, masuk ke mall, mencari tempat yang asal. Tapi jika manusia sudah ada di alam kubur, percuma bilang, nah, kalau nanti ayah meninggal, tolong ya, pasang AC sama PK. Mudah-mudahan ayah kedinginan ketika saat dibunuh. Atau mencari tempat jualan AC di padang maksyar. Mana tukang AC itu, mana dia jualan, di akhirat jualan enggak ya? Tidak akan mungkin. Itulah makanya, muncul kesadaran, ya Allah, tidak mungkin kau hadirkan ini pada kami, kecuali dalamnya ada hikmah bagi orang beriman kepada Allah, yang betul kemahannya kepada Allah Subhanahu. Maka kemudian dia tidak menjadikan sebab alam semesta ini membuat dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Panas dia kagak sholat. Tiang subuh juga kagak sholat. Ini juhur panas benar ya. Ah, di dalam aja lah. Enak kan di dalam 18, ada kajian lagi. Sambil masuk-masuk, tidur, merembut, nikmat betul. Masuk di gedap pedih, ya Allah, enggak kuat. Nikmat betul. Eh, pas subuh. Di kamar, ingin banget di subuh, tidur juga. Siang kagak mau sholat juhur, giliran di waktu subuh, tidak mau sholat subuh. Nah, kalau orang betul cintanya kepada Rasulullah, jangan sampai kondisi alam semasa ini menjadi sebab kita tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Mekah gak maki-maki seorang Indonesia. Eh, bisa beruntung loh. Udara sejuk Mekah panas. Betul. Dimanapun mereka tinggal, Allah adil. Maaf, ketika orang tinggal di pegunungan, Allah kasih ilmu apa? Daitan tubuh yang kuat. Bagi bapak pernah camping naik gunung. Naik gunung, udah kayak angin herder. Lagi buat nenek-nenek turun dari atas bawa kayu. Ya Allah, nenek-nenek gagah kita. Nek, kuat nih, kuat cu. Allah kasih keadilan untuk mereka di gunung. Itu nenek-nenek kuat ngangkat dahan dan pohon. Kita nyaranya kata pelaku itu. Cil, kalau kata pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Nek, posko itu masih jauh nih. 2 kilo lagi, oh 2 kilo, ternyata 5 jam, lama bener 2 kilo. Lihatlah anak-anak kecil sekolah dasar itu yang kita nangis-nangis lihat orang-orang Garut nyebrang, sungai harus sekolah. Karena kita orang Jakarta sedih lihat mereka, kita gak mau ke sekolah. Tapi buat mereka, ini konsep keadilan Allah. Mereka terbiasa bangun lebih awal, hidup jauh lebih sehat. Tidak ada satu pun memberikan alam sesuai secara rasa adil dalamnya. Bagi orang tinggal di tepi laut, apa yang memberikan adil buat mereka? Mereka bisa berenang. Kita sampai sekarang berenang di mana? Jangan dong. Bisa, gak jelas. Kalau Pak Korit, menang anak-anak di ujung-ujung. Anak kecil bisa berenang. Bapak pernah ke yang kita mau ke Sumatera ya? Bapak Huni, karena kecil loncat lagi di sebarang sebarin duit, jemur, saya bilang, kasihan tuh anaknya, duit cepat aja kejar-kejar. Bukan. Dia punya mahir berenang, dia punya kecepatan berenang. Allah adil buat mereka. Orang di pantai ngerti ilmu, perbintangan, dia tahu mana utara, barat, selatan, kita, mana barat, selatan, mana ya, dia beri, ambil GPS. Karena punya bibit. Allah pasti adil dengan manusia pada kondisi dimanapun. Tapi manusia kadang kurang bersyukur. Panas jadikan alasan tidak beribadah. Dingin jadikan alasan tidak beribadah. Hujan itu jadi alasan tidak beribadah. Kalau ada orang-orang macam begini, tapi mengakunya beriman kepada Allah, pengen masuk surga, orang ini belum ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam kisah Ibrahim alaihissalam seperti Fatma tadinya. Siapa yang mau hajar sama Ismail ditinggalkan di padang pasar yang tandus? Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, duhai suamiku, apakah lantaran dosaku engkau tinggalkan aku dan anakmu di tempat yang tandus dan sepi ini? Kata Nabi Ibrahim, bukan karena dosamu, tapi lantaran apa? Lantaran Allah yang memerintahkan engkau di sini. Benar kalimat Allah memerintahkan, apa kata Hajar? Saya taat jika Allah yang memerintahkan. Ibu tinggal di rumah penuh dengan TV, AC, enak, masih protes juga. Dia tinggal di rumah bedeng, gak ada makanan, protes juga. Tapi Hajar mengajarkan pada seluruh ummahat di jagat ini, jika suami tidak bermaksiat, mengajak kita pada perbuatan baik, kita sami'na wa atho'na. Tapi terkadang suami ngajak baik pun istri masih menolak. Betapa ridoknya seorang Hajar dan Ismail ditinggalkan di padang pasar yang gelap, tidak ada penghuni sekalipun, dengan tanah yang tandus dia ridho. Apa sebabnya? Allah yang memberikan mereka ada di tempat ini. Lalu kemudian Allah memberikan keajaiban bagi keduanya, baik Hajar maupun Ismail. Dan sebagai bentuk keridhaan pada Allah, Allah nisbatkan mereka. Prosesi mereka tinggal di situ menjadi simbolisasi prosesi haji. Ini gambaran figur manusia yang dia redha di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ma aradallahu binna. Kita redha apapun daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Bu, tidak ada satupun ayah yang mau menyembeli anaknya. Tapi Ibrahim 3 hari berturut-turut mimpi. Dan isyarat mimpi itu adalah meminta menyembeli Ismail. Lantaran dulu ketika Ibrahim belum punya anak, dengan bangga Ibrahim menyembeli 1000 domba, 100 unta. Dan dia mengatakan, bahkan jika anakku nanti ada, aku sembelih dia. Saking sombongnya, bangganya Ibrahim bisa menyembeli 1000 domba, 100 unta. Dan jika aku punya anak, aku sembahkan anakku juga. Dan ternyata dikabulkan, Ibrahim punya anak dari rahim yang bernama Hajar, istri keduanya dan Nabi Allah Ibrahim. Yang Sarah redha dimadu oleh Hajar. Dan siapa itu Hajar? Budaknya keluarga Ibrahim. Budak negro. Jadi Sarah Hajar itu bukan wanita cantik yang kita bayangkan. Itu budak negro. Jadi kalau bapak mau nikah lagi, istri setuju, istri pilihan yang paling jelek mau terima. Jangan Umi, mama, kok juga jelas kayak gini, kayak si cemong. Cemong SCTV, Pak. Nonton cemong, Pak. Nah, nonton ya, saya nonton juga, mabrik tuh acaranya. Iklannya ada si cemong tuh. Nah, lalu berbahagia. Hajar ini budak negro, budak keluarga keluarga Ibrahim dan Siti Sarah. Lahir Ismail. Lalu kemudian Ibrahim bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Mimpi pertama, isyaratnya begitu. Mimpi kedua, begitu pula isyaratnya. Mimpi ketiga, begitu pula isyaratnya. Sampai beberapa ulama mengkaitkan 3 hari mimpinya Ibrahim dengan peristiwa hari pertama hari Tarwiyah. Itu hari perenungan. Mimpi kedua hari Arafah, hari mengetahui. Dan mimpi ketiga, Yaumul Nahar, yaitu hari penyembelihan. Tapi yang berbahagia, siapa yang mau bapak menyembeli anaknya? Tapi lantaran ini sebagai bentuk kalimat terucap, dan Allah memberitakan itu kepada Ibrahim, Allah tagih komitmennya. Tapi Ibrahim samikna watonya. Bahkan ketika pada hari penyembelihan, dipilih pada Hajar, Hajar, dandani putramu yang ganteng, yang sangat perhatian. Hajar tidak tahu kenapa aku mengajak Ismail. Tapi di tangan Ibrahim ada pedang dan ada sebilah pedang dan tali. Diajak itu yang berjalan oleh Nabi Ibrahim. Di tengah jalan iblis mengganggu Ibrahim. Tapi Ibrahim kokoh dalam komitmennya. Digoda Hajar, ayah Hajar, tahukah engkau kemana itu Ismail dengan Ibrahim? Kemana? Dia mau disembeli, tidak mungkin. Ia akan dibawa pedang sama tali. Apa kata Siti Hajar? Saya yakin suamiku bersikap seperti itu karena perintah Allah. Bahkan aku redha jika aku menggantikan Ismail untuk disembeli. Ya Allah, kalimat yang begitu sangat indah. Diberikan ketentuan menyembeli anak, ibu rela mengorbankan ribat anaknya. Ini gambaran ibu-ibu kita hari ini, orang tua kita. Ya Allah, hari ini kalau suami sakit, kita bilang, kenapa dibawa ke rumah sakit? Ibu nelfon dari rumah, nah ibu sakit. Ya ibu berobat aja bu, nah pernah anak segera datang. Bagaimana masih ibu jangan pacar sakit, ibu-ibu itu pacar. Kenapa yang? Ibu nelfon, nah ibu sakit, berobat aja bu. Tapi dulu waktu kita sakit, ibu rela menggantikan kita. Tapi fitrah seorang ibu, sebagaimana fitrah Hajar kepada Ismail. Tapi redha betul itu keluarga besar Ibrahim, dan Ismail digoda juga redha. Bahkan ditimpuk itu iblis dengan kerikil, sehingga di peristiwa namanya jumrah. Dan makna nama Ismail itu artinya adalah mendengar. Jadi Ismail itu adalah yang mendengar. Jadi sebut nama Ismail karena Ibrahim diingatkan dengan janji dia waktu beliau menyembelih 1000 kambing dan 100 unta. Diingatkan untuk menyembelihkan anaknya, maka anaknya diberi nama Ismail, yang artinya yang mendengar. Itulah makanya kita hari ini tidak seperti keluarga Ibrahim yang minta mengorbankan anak kita, mengorbankan istri kita. Yang Allah berikan kepada kita hanya dua, kenikmatan dan ujian. Dan ujian itu insya Allah kita bisa memikulnya. Apa yang Allah katakan, wa ma rabbuka bizalimil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Tapi lantaran kita ini kurang sabar, tapi lantaran kita kurang sayang kepada Allah, kita kurang cinta kepada Allah, kita menolak hadirnya ujian dan maunya selalu mendapatkan kenikmatan. Padahal Dr. Said Kutub dan Tafsir Fi Jilalil Quran mengatakan tidak selamanya kenikmatan itu menghadirkan kesenangan dan tidak selamanya ujian menghadirkan kepedihan. Saya ingin sampaikan tausiah di sini. Ibu punya suami tampan dikejar waktu masa bujangan. Pas dapat bahagia punya suami yang ganteng. Mulai gelisah pas masa-masa berumah tangga. Tapi suaminya Papa mau kemana? Ambil rokok. Dekat gitu kan ganteng banget, curiga. Sama dengan bapak, dikejar itu akhwat soleha yang cantik pun jalan di situ. Optimis istri, white future, istri masa depan. Ingat aku buka jadi begitu tuh. Dikejar tuh istri masa depan, soleha cantik. Perusahaan melarang suami istri kerja satu kantor. Terpaksa salah satu harus resign. Tiba takut ninggalin istri cantik di rumah sendirian. Nanti pacar lamanya datang nanti. Jalankan itu. Ketika Allah mengasihi kita anak, ada masa-masa menggemaskan dan masa-masa mencemaskan. Usia 0 sampai 5 habis begitu anak akan gemaskan. Pas 12 ke 20 banyak tuh pipi di mukanya, bukan gemaskan tapi. Tapi kita harus redo. Ibu punya anak 4 misalkan, satu pinter betul, kedua rajin betul, ketiga soleha betul, yang keempat bandel betul. Kok beda loh kita? Sama openan kelihatannya lah. Yang tiga baik-baik, yang satu bermasalah. Ketuker ke rumah sakitnya anaknya, ketuker. Ibu saya anak kelima, 4 putih, 1 hitam. Udah tanya siapa yang hitam itu? Dengan imajinasi bapak membayangkan siapa yang hitam itu. Saya tanya, ma tidak adil. 4 putih, 1 hitam. Terus, maaf Gus, lupa naruh pendaringan, boleh tidur. Ya, kita harus redo. Kadang-kadang kita, ya Allah, jadikan anak kami anak yang soalnya menggemaskan pada usia-usia seperti itu. Pas besar, ya Allah, terkadang mereka menyusahkan kita. Membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Maaf, bahkan istri Gubernur Jawa Barat, ketika dia masih belum jadi Gubernur Jawa Barat, tinggal dari Kampung Melayu, dan saya sering ke rumah beliau. Saya isi perkara saya, Satabus, rambutnya mulai ubahannya nih. Kenapa? Sehingga anaknya mulai dewasa. Kan mulai berpikir masa kenakalan anak remaja dulu waktu pas kecil. Sekarang mulai menggemaskan. Pas saya punya anak ABG juga sekarang terasa betul. Ubahannya bertemu banyak. Ya Allah. Bi, ya. Ada suka sama saya, Bi. Anaknya perempuan. Siapa? Teman sekelas. Masa kamu? Iya. Mikir saya. Pemerkosaan. Waduh. Tapi dia senyum. Benar, salah ada nasir. Iya, Bi. Alhamdulillah, Abi laku. Iya, malah lebih senang. Iya. Kamu laku berarti salah. Dan kamu cantik. Oh, makasih, Bi. Ya. Mau pacaran salah? Mau, Bi. Boleh nggak, Bi? Ustaz kan? Mohon maaf, Bu. Saya bilang, dok. Saya ajak ke KFC, ke Saki Pride. Chicken makan bareng bapak sama anak. Ujungnya, enggak perlu dia mau belajar dulu, bakti sama orang tua. Ternyata modal nasi anak juga ada. Ke KFC tadi. Jangan bertanggung Ustaz, astagfirullahaladzim. Salam, Abi Ustaz. Anak durhaka. Abi kutuk jadi batu. Bikin malu Abi saja, anak Ustaz Agus pacaran. Emang malu anak pacaran. Kembali pada konteks itu, kalau kita redo, apapun diberikan Allah. Nikmat kita redo, yang menyusahkan kita redo, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedikit hidup. Yang mendapatkan mardoh. Lalu ridho atas apapun ketetapan Allah yang diminta dari kita. Ma aradallahu minna. Yang diberi Allah banyak. Nikmat hidup, nikmat anak, nikmat pekerjaan, nikmat berteman orang-orang yang baik. Nikmat yang banyak betul. Tapi yang Allah minta dari kita cuma satu. Apa itu? T-A-A-T. Taat. Orang kafir aja mengakui. Siapa menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Orang-orang non-Islam mengakui Allah. Apalagi kita, Allah. Tapi malamnya, sampai Allah buat surat Ar-Rahman dengan berkali-kali Allah ingatkan, Tapi ayi ala irabbikuma tukasi. Ya Allah, bapak bangun tidur nikmat dari Allah. Saya pernah bilang tempat ini, orang tidur ada dua kemungkinan, dibangunkan dan dibangkitkan. Kalau dibangunkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dibangkitkan, mana terbuka, pusing lagi. Ya Allah, nikmat itu kita bangun tadi, ya Allah. Ada bangun jam 2, mata melek, ting. Jam 2. Ting, tidur lagi. Ada yang melek, lalu sholat tahajud sampai menjelang subuh, tapi nikmat hidup itu menyenangkan, betul. Apa sebabnya ada peluang meraih cita-cita, ada peluang meraih mimpi, ada peluang proposal haji sukses, kerja kita sukses. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi dibalik nikmat yang banyak itu, tapi mengapa? Ketika Allah kasih nikmat hidup kita lambat bertaubat. Kalau berdosanya dosa jasad cepat dibersihkan. Tapi jika dosanya dosa jiwa manusia lambat bertaubat. Kapan suami istri tulus minta maaf pada mereka satu dengan lain? Istri minta maaf suami, suami minta maaf sama istri, kapan yang tulusnya? Nanti di hari raya Idul Fitri sungkem mati dong tangan. Dan anak pun juga sama, pas mau nikah baru tulus. Ayah, izinkan saya menikah dengan kasih saya ayah. Nangis nangis tuh anak. Kata ayah, enggak boleh. Nah, ya repot lagi. Maka saya maaf kalau ada acara di acara pernikahan, ada acara kayak gitu, Pak. Saya bikin tidak diadakan. Apa sebabnya? Itu terlalu simbolistik, terlalu mendramatisasi peristiwa pernikahan. Mana mungkin udah sampai tingkat akad nikah masih kalimat ayah, izinkan saya menikah dengan ya. Jadi awal lagi dong kalau gitu. Maka waktu saya nikah, pemeluk bilang, saudara Agus, mau ada acara pembacaan ini? Gak usah. Biar dramatis, saudara Agus, biarin. Pembacaan saya juga taklif, gak usah. Kenapa emang? Masa harga wanita dari 10 ribu. Tadi di sini, kalau sudah bertanggung jawab, diberikan uang riwa sebesar, dikit banget buat perempuan. Gak usah. Jadi apa yang proses? Akad nikah doang. Jadi dong, iya. Pandu malas menik, Pak. Selesai. Langsung jalan ke orang pelan mulut, dan dikasih amplop, kesel. Karena apa sih bilang sama keluarga istri, jangan ada yang kasih amplop. Sama keluarga saya juga jangan ada yang kasih amplop. Tapi gila sampai pespanya, udah ada kue, ada buah, gila di alam tuh. Jangan kasih amplop, kue sama buah. Dan kita kembali ke orang-orang teks ini. Paham berbahagia, nikmat kita banyak, dapat istri idaman, suami idaman, ya Allah nikmat betul. Tapi mengapa kita punya istri idaman, lupa menasihati jadi istri yang soleh. Ketika jam 4 subuh gak dibangunkan untuk istri, alasan dia capek semalam habis lembur kerja, dia capek habis ngurus anak. Kenapa suami yang baik tidak bangunkan istri dan selalu subuh berjamaah? Ayah yang baik tidak bangunkan anak yang akhir balik selalu subuh berjamaah? Baru terasa nanti anak gede tidak mau sholat sakit dari orang tua. Apa sadarnya? Dia semakin tua, anak penerusnya. Jika dia mati, anak tidak soleh, tidak menjadi amal. Baru orang tua marah-marah sama anaknya. Dasar anak durhaka, sungguh susah di. Dulu waktu anak masih kecil itu, lagi bisa diatur oleh tangan orang tua dan alasan kesian anak capek, nanti sekolah jam 6 pagi, dia banyak tidur dulu. Pas besar baru sadar, anak ini menjadi darah orang tuanya, jadi petaka bagi keluarganya. Itulah sebabnya, mengapa nikmat Allah yang banyak ini justru kita jadikan sebagai ajang untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kami ayi ala yurdikuma bukan juga. Yang wajahnya ganteng dipakai bermaksiat. Yang wajah cantik dipakai bermaksiat. Punya duit banyak dipakai bermaksiat. Tiba-tiba perusahaan omset yang naik, pergi ke kafe, pergi ke bar-bar pesta. Sudah. Kami ayi ala yurdikuma. Ya Allah minta cuma satu dari kita, apa itu? Ketaatan. Lalu bagaimana caranya agar ridho? Ridho itu membutuhkan pertama i'tiqad. Ridho itu membutuhkan i'tiqad. Apa itu? Keyakinan. Bapak pernah dapat BBM tulisan di atau di Facebook tentang sebuah cerita seorang ayah yang menggendong anaknya lalu melempar anaknya ke atas, atau ibu yang sini melempar-lempar anaknya ke atas. Dapat Pak? Kalau tidak dapat, saya bagi-bagi ke Bapak. Kita sering gendong anak kita, kita peluk tuh anak kita masih kecil, lalu kita lempar-lempar ke atas. Iya. Iya. Saya tanya, anak Bapak nangis atau ketawa? Iya, ketawa. Giginya ompok, lihat. Iya, cuy anak. Gak ada orang tua. Iya, Iya. Enggak syukurin. Tapi luar biasa, itu anak diangkat oleh ibu. Ya, Rasul, tahu, bibinya kelihatan, bibinya, wah, sekolah kelihatan, ya Allah, gemes kita. Kita tangkap, kita peluk, kita cium. Apa sebabnya anak itu yakin? Ayah atau ibunya melempar ke atas, bukan yang menjatuhkannya, tapi dia akan menangkapnya, dia akan memeluknya, dan dia akan menciumnya. Mengapa kita tidak seperti bayi itu yang yakin kepada Allah? Jika Allah melempar jauh kita pada ujian yang berat, Allah pasti menemui kita. Allah pasti akan memeluk kita. Dan Allah menemani kita. Innallaha ma'as. Maka butuh keyakinan yang sama seperti bayi itu. Gak mungkin Allah hadirkan kejadian kayak ini di dalam tidak ada ujian. Tidak ada kenikmatan dan juga ada ujian. Kita terima sebagai keyakinan Allah menghadirkan saya di dunia ini. Pasti ingin mereka kembali kebaikan. Ini kita yakin kepada Allah. Sebagaimana yakinnya bayi itu kepada ayah dan ibunya ketika dilempar. Yakin ayahnya menangkapnya, ibunya akan menciumnya, dan kemudian memeluknya. Tradisi ayah dan ibu kepada anak ini sampai hari kiamat akan terjadi. Dan Allah pun pasti bersama orang-orang macam begitu. Yang yakin akan keridhaan Allah, Allah pasti bersama mereka. Jika pun Allah membuat mereka jauh dari kebaikan atas dirinya. Yang kedua, ridha itu membutuhkan yang disebut dengan mahabbah, membutuhkan cinta. Ibu rela kerja keras dari pagi sampai sore buat siapa? Buat anak yang gemes ini. Dan besok kuliah, sekolah yang pinter jadi dokter, nggak kayak ibu nih. Kerja di Telkomsel dua nggak jelas. Musaka, padahal jelas banget tuh gaji gede banget. Ya kayak bapak lo tuh itu malas. Sebenarnya begini, semua kebaikan anak jatuh ke emak, keburukan anak jatuh ke bapak. Ngambil rapot anak juara, kayak mama kamu belum, mama tuh SD juara melulu. Papa kamu kagak tuh. Anaknya dikirim sayang ke luar negeri, mama tuh pilih ke luar negeri, papamu gak pernah itu. Biar anak berantem, kayak papa kamu suka berantem. Itulah makanya butuh cinta. Mengapa kita redo kerja dari pagi buat keluarga? Maka kalau kita hari berkar, bekerja, beribadah, taat dan segala macam, buat apa? Karena kita cinta kepada Allah. Karena Allah menjanjikan surga. Yang terakhir, bahwa ternyata ridho itu butuh takiyah. Ridho itu butuh pengorbanan. Bapak baru tahu kalau istri bapak, istri redo pada bapak, jika bapak bisa menguji beliau dalam kesusahan. Saya mau lihat nih kalau istri dibilang bapak nggak punya duit marah nggak ya? Coba deh, mama, iya, bapak nggak punya duit nih, nggak apa-apa, bapak yang bapak sehat. Senang kita, ya Allah, maka istri redo, dikasih, maaf bapak bercanda, ini mah 1 miliar, waduh langsung. Bapak mau di mana? Di kasur, di kasur. Enak ya, masih berteribat kasurnya. Kan kita boleh buat isi cemburu, tapi dia berlebih. Lebih justru rasa uji itu yang membuat dia kira, ya Allah, ini bini redo banget. Nyata dia seperti seimpikan baik sebelum nikah maupun pada saat pernikahan pun juga sama. Untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ridho ayah perlu ada pengorbanan. Inilah pengorbanan keluarga besar Ibrahim alaihi salam. Siti Sarah ridho Ibrahim nikah dengan Hajar, walaupun Ibrahim sesungguhnya tidak mau menikah dengan Hajar, tapi Sarah ridho agar dari Ibrahim ada keturunan. Walau kemudian muncul perkara antara Isara dengan Hajar, bagaimana juga istri pertama sedih, ternyata betul Hajar tidak mandul, malah punya anak. Ini juga syarat juga kesabaran Ibrahim mengurus Hajar, kesabaran Hajar mengurus Ismail, komitmen Ibrahim Hajar Ismail ketika proses penyembelihan luar biasa. Maka inti Zulhijjah ini adalah, atau Idul Adha ini adalah, beda orang-orang jauh lebih ridho. Apa dampaknya? Insya Allah kalau bapak redo, saya redo, kita semua redo. Kita akan rezat ketika beribadah. Lagi hujan kita beribadah. Lagi panas kita beribadah. Lagi miskin kita beribadah. Lagi kaya kita beribadah. Akan merasakan kelezatan dalam ketaatan. Dan juga merasakan kelezatan dalam ujian. Dikasih ujian apapun orang-orang kaget. Ini kok orang Islam dikasih kelaparan senyum, dikasih kausan senyum. Apa aja kita qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muktadir. Kalau kita sabar di atas ujian ini, kita yakin kembali kepada Allah ujian ini, Allah berikan rahmat buat kita dan Allah berikan petunjuk kepada kita. Mensyukurkan uji, Allah berikan banyak jalan keluar bagi orang beriman pada Allah. Kelezatan dalam ketaatan, kelezatan dalam ujian. Maka apa terjadi? Kita tenang hidup ini. Enggak takut mati, karena pasti semua akan mati. Tapi selama itu kita beramal soleh. Enggak takut suruh pergi kerja karena yakin di suami yang soleh. Tidak takut yang isi di rumah karena istri yang soleh. Kita ridho kepada Allah. Ridho tidak ada makna pasrah, tapi ridho kepada Allah dengan keyakinan Allah tidak akan menyakiti hamba. Maka jadikanlah momentum Dzulhijjah dan Idul Adha menjadi orang-orang yang jauh lebih ridho dan menatap 14.35 dengan keyakinan Allah semakin mencintai kita. Dia pun wafat di atasnya, wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.